اللهم ارحمنا بالقرآن. Masalah kedua, apakah non muslim itu boleh dibagi jatah hewan kurban? Menurut Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kumpulan Fatwa Al-Azhar, boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Asma ini sahabat Nabi, perempuan, ibunya tak Islam, musyrik. Datang ibunya dari kota Makkah menjenguk si Asma ke Madinah, tapi Asma takut berjumpa dengan ibunya karena ibunya ini musyrik. Lalu datang dia mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat, wahai Rasulullah, mak saya datang, wahia raghibah, dia ingin betul jumpa dengan saya, afa asiluha, bolehkah saya menjalin silaturahim dengan ibu saya yang tak Islam ini? Kata Nabi, siliha, silakan sambung. Lalu dia bertanya lagi, afa u'tiha, bolehkah saya memberi hadiah kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, kasihlah dia hadiah. Maka berdasarkan hadis ini, boleh memberikan hadiah kepada non muslim, tapi dengan syarat, jangan gara-gara si non muslim itu yang muslim tak dapat. Tapi kalau habis sudah semua muslim dapat, berkecukupan, lalu diberikan kepada dia, boleh. Maka syaratnya dua. Yang pertama, fikih aulawiyat, prioritas muslim duluan dapat, berlebih baru dia dapat. Yang kedua, kurban itu kurban sunat, adapun kurban wajib tak boleh. Apa beda kurban sunat dengan kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar, kalau nanti sembuh dari penyakit, kalau anak ini lulus ini, kalau itu, saya akan berkurban tahun ini. Nah, itu kurban wajib. Kurban wajib tak boleh dibelikan kepada non-muslim. Sama seperti zakat, tak boleh. Adapun sedekah dan kurban yang sunat, boleh. Begitu dalam Fatwa Al-Azhar. Wallahu a'lam bishawab.